السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين سهرمتي، kita lanjutkan pembahasan syarah al-aqidah tahawiyah sampai pada ucapan syarih bahwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa qawluhu wa jazaa'ul a'mal, wa qawluhu ay qawlul musannif, yani maksud qawluhu adalah qawlul musannif, qawl Abu Ja'far al-Tahawi fil matan. Masih ingat matan yang sudah kita baca ketika beliau berkata, wa nu'min bil ba'si wa jazail a'mali wa yaumil qiyamah wal 'ard wal hisab wa qira'atul kitab wal thawab wal 'iqab was sirat wal mizan. Ini ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, bahwa kami ahlu sunnah beriman dengan kebangkitan, beriman dengan hari pembalasan yaumul qiyamah, beriman kepada hari perhitungan dan hari ditunjukkannya amalan-amalan perbuatan, dan juga dibacanya catatan-catatan amal, dan juga beriman dengan pahala dan dosa, dan juga beriman dengan surat wal mizan. Dan syarih bahwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan dengan panjang tentang Al-Ba'ath. Berarti kemarin beberapa pertemuan kita baru membahas kalimat nu'min bil-ba'ath, titik. Baru membahas tentang Al-Ba'ath, kebangkitan. Dan sudah kita bahas kesimpulannya, bahwa kebangkitan itu dengan ruh dan jasadnya. Dan berkumpulnya ruh dan jasad yaumul qiyamah adalah lebih sempurna, bahkan sangat sempurna. Maka sekarang akan dibahas ucapan berikutnya, wa jazaul a'mal. Wa qawluhu wa jazaul a'mal. Adapun ucapan musannif dan balasan dari amalan-amalan, tentunya terkandung dalam dalil-dalil. Di antaranya apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin maknanya adalah pemilik hari pembalasan. Atau dalam riwayat yang juga sahih, dibaca dengan Maliki Yaumiddin, tidak dipanjangkan mimnya, maka maknanya penguasa hari pembalasan. Wa kilahuma sahih, keduanya adalah sahih. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat An-Nur ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu, yuwaffihim, Allah akan tepati, Allah akan sempurnakan, dinahumul haqq, din mereka yang hak. Saya katakan din, tidak saya katakan agama, karena di sini makna din sama dengan makna maliki yaumiddin. Sedangkan makna din adalah perbuatan dan amalan. Wad-din maknanya balasan perbuatan-perbuatan. Wad-dinu al-jaza, din maknanya balasan. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah Arab, kama tadinu tudan, disebutkan oleh mereka, orang-orang Arab, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berdin, maka seperti itu juga engkau didin. Artinya sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula engkau dibalas. Kama tadinu tudan. Tadin artinya ta'amal, tudan artinya tujaza. Tudan, tujaza. Maka mereka menyebutkan istilah seperti itu, kama tadin tudan. Qala ai kama tujazi tujaza, makna sebagaimana engkau membalas engkau dibalas. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini juga dalil bahwa itu kata Allah sebagai jazaa'an, dengan apa yang mereka perbuat, balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam surat As-Sajdah. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat An-Naba, Allah katakan jazaa'an wifaqa, itu adalah balasan yang setimpal, balasan yang sesuai. Allah akan balas dengan seadil-adilnya. Atau dalam ayat lain Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Siapa yang datang membawa kebaikan-kebaikan, maka akan diberi pembalasan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, sedangkan yang datang yaumul qiyamah membawa kejelekan-kejelekan, maka tidak dibalas kecuali seperti apa yang dia perbuat. Fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Wa hum la yudlamun, mereka tidak akan dizalimi. Demikian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahimin. Kalau kebaikan Allah lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sedangkan kalau dosa tidak dihitung kecuali satu catatan. Dan dibalas setimpal sesuai dengan perbuatannya. Qala, demikian pula dalam ayat lain, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yaumaidin aminun. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Dan mereka akan merasa aman dari faza'i yaumaidin. Mereka akan merasa aman dari kengerian pada hari itu, kedahsyatan pada hari itu. Wa man jaa'a bisayyi'ah, sedangkan siapa yang datang dengan kejelekan, fakubbat wujuhuhum finnar, akan disungkurkan dengan wajahnya di bawah ke dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kalian enggak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Al-Qasas, Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladziina 'amilus sayyiati illa ma kaanu ya'malun. Siapa yang membawa kebaikan, dia akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Sedangkan siapa yang membawa kejelekan, maka tidak dibalas orang-orang yang berbuat kejelekan-kejelekan itu kecuali sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan lain-lain dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan prinsip Ahlus Sunnah harus beriman dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Fima yarwi an rabbih 'azza wa jalla." Pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi menyatakan Allah berfirman, "Ya 'ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu tidak lain kecuali amalan-amalan kalian sendiri yang kami hitung untuk kalian. Wa fiikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Thumma wa fiikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, Allah berfirman bahwasanya itu semua adalah amalan kalian sendiri. Kenapa kalian diazab? Karena sebab amal kalian sendiri. Kenapa kalian mendapatkan azab dalam neraka? Karena perbuatan kalian sendiri. Innama hiya a'malukum usiha lakum, kami hitung untuk kalian. Thumma wafikum, kemudian aku balas apa yang kalian perbuat. Maka siapa yang mendapati kebaikan, silakan dia memuji Allah SWT. Artinya hendaklah dia memuji Allah SWT. Wa man wajada ghaira dhalik, dan siapa yang mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Qanifilina azakumullah. Allah kasih rahmat seseorang ke dalam jannah karena Allah ridho kepadanya dengan amalan-amalan salehnya, dengan iman dan takwanya, dengan tauhidnya. Amalukum. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yaumul qiyamah, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah karena amalan-amalan saleh kita. Kalau diukur dan dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, la syai. Enggak ada apa-apanya. Maka dikatakan juga dalam riwayat, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmatinya, Allah menyayanginya, maka dia masuk surga. Ketika di dunia Allah kasih hidayah dengan rahmatnya. Ketika di dunia Allah kasih petunjuk, Allah kasih ilmu dengan rahmatnya. Ketika di dunia Allah kasih taufik, Allah kasih kemudahan untuk beramal saleh. Ketika di dunia Allah kasih perangkat-perangkat untuk beramal dengan amalan saleh, sehingga dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk beramal dengan amalan ibadah, dimudahkan untuk berjihad, dimudahkan untuk berdakwah, dimudahkan untuk berilmu, belajar. Semua itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di akhirat. Allah rahmati pula dia dengan dihapuskan dosa-dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, dan dilipatkan amalan-amalan baiknya. Maka dia masuk surga. Baik, kalau ditanya dengan apa dia masuk surga? Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhirnya semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah SWT. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimu salihat. Tetapi wa man wajada ghayra dhalik, fala yalumanna illa nafsah. Kalau mendapatkan yang selain itu, tentunya selain kebaikan adalah kejelekan-kejelekan, azab. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan cerca, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Akhrajahu Muslimun fi sahihi. Dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Wa sayati lidzalika ziyadatu bayan an qaribin insyaallah. Dan akan datang nanti tambahan penjelasan sebentar lagi biidznillah taala. Wa qawluhu, kemudian ucapannya dalam matan. Ucapannya musannif wa huwa Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah. Wal 'ardu wal hisabu wa qira'atul kitab wa thawab wal 'iqab. Atau kita baca, karena ini masih ataf dengan yang sebelumnya, bil ba'thi wa jazai wal 'ardi. Naam, yani nu'minu bil 'ardi wal hisabi wa qira'atil kitabi wa thawabi wal 'iqab. Dan kami juga ahlu sunnah beriman dengan adanya al-'ardu, ditunjukkannya amalan-amalan, wal hisab, perhitungan-perhitungan. Wa mal farqu bainahuma, apa perbedaan antara keduanya? Al-'ardu tidak dihitung, itu hanya ditunjukkan saja. Wal hisab dihitung. Oleh karena itu diriwayatkan, tidaklah seorang pun yuhasab illa udzib. Tidak seorang pun dihisab kecuali pasti akan diazab. Ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak seorang pun dihisab kecuali diazab, maka beliau bertanya radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, fakaifa biqoulihi ta'ala, bagaimana dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana itu? Bukankah tidak ada orang yang dihisab kecuali pasti akan diazab? Maka dijawab oleh Nabi, daliki al-'ardu ya Aisyah, itu hanya al-'ard, itu hanya ditunjukkan saja, selesai, tidak dihitung. Kalau dihitung, celaka dia. Kalau dihitung, celaka dia. Aisa ahad yuhasab illa udzib. Tidaklah seorang dihisab kecuali akan diazab. Adapun hisaban yasira, yang dijuluki dengan hisab yang mudah, adalah hanya dihitung saja. Bukankah ini amalanmu? Hanya ditunjukkan saja. Bukankah ini perbuatanmu? Bukankah ini dosamu? Bukankah ditunjukkan semua? Sampai ketika dia sudah merasa akan binasa, ternyata dikatakan kepadanya, semua itu sudah aku ampuni. Masuklah dalam jannah. Khun ibn a'azakumullah. Adapun qira'atul kitab adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang nanti akan dibacakan ayat-ayatnya, bahwa mereka akan mendapatkan catatan amal perbuatannya. Ada yang dari kiri, ada dari kanan, ada yang dari belakang punggungnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةِ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةِ. Kata Allah, pada hari itu terjadilah kejadian besar, al-waqi'ah, wanshaqqatis sama, maka akan pecah langit, maka dia wahiyah, maka dia hilang begitu saja. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat di ujung-ujungnya. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum, dan memikul arsh Allah pada saat itu, samaniyah, 8 malaikat. disebutkan dalam tafsir rinciannya bahwa malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala antara telinga dengan pundaknya sejauh perjalanan 500 ribu tahun. Antara dari pundak ke kiri dan ke kanan demikian juga. Nah, artinya bukan sembarang malaikat. Karena arsy adalah sebesar-besar makhluk. Sebesar-besar makhluk. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hari itu akan ditunjukkan semuanya. Akan ditampakkan semua amalan kalian. Enggak akan tersamar dari kalian sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amalan kebaikan sebiji darah pun akan dia lihat. Dan siapa yang berbuat dengan kejelekan sebiji darah juga akan dia lihat. Enggak akan ada yang terlewat sedikit pun. Hanya saja ada yang kemudian dihitung dan diazab, ada yang kemudian ditunjukkan setelah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhun famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu selalu mendekat, selalu berjalan sampai bertemu dengannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka siapa yang mendapatkan catatan kitabnya dari kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan siapa yang mendapatkan kitabnya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan tidak memanggil kecuali kejelekan. Wa yasla sa'ira, dan akan masuk ke dalam sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, dan dia pada keluarganya dulu dalam keadaan bahagia, gembira. Innahu dhanna an lan yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira. Mereka menduga bahwa mereka tidak akan mendapatkan demikian. Bahkan sungguh Rabbi ya maha melihat apa yang dia perbuat. Yani dikira ketika dia bersenang-senang dengan keluarganya di dunia, dikira enggak ada hisab, dikira enggak ada perhitungan, dikira enggak ada catatan, dikira enggak ada yaumul jaza, dikira enggak ada balasan. Dhanna an la yahur. Kata Allah, bala, bahkan Allah selalu melihat. Dan Allah mencatat. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya raqibun atid. Yang mencatat. Setiap lafaz yang dikeluarkan dari mulutnya tercatat. Demikian pula dalam surat Al-Kahf. Wa'urudu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bahkan mereka akan dihadapkan kepada Rabbnya dengan berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian telah datang kepada kami seperti awal kami ciptakan kalian pertama kali. Apa maknanya? Kalian datang kepada kami, kata Allah, dalam keadaan seperti kami ciptakan kalian pertama kali. Dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan ghurla, belum dikhitan, masih seperti ketika bayi dilahirkan. Dan sudah disebutkan nanti bahwa bentuknya tidak sebesar sekarang, tetapi keadaannya dalam keadaan tidak, belum dapatkan apapun, wala pakaian, tidak pula alas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. وَوُضِعَ الْكِتَابُ مَسِي سُرَةَ الْكَهْفِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Kata Allah, dan akan diletakkan kitab, catatan-catatan. Maka engkau akan lihat kaum mujrimin, para pendosa dalam keadaan takut, dalam keadaan musyfiqin. Mimma fih, dengan apa yang ada dalam catatan itu, ketakutan. Karena ternyata dalam catatan itu lengkap, semua yang dia sembunyikan di dunia tampak tertulis di situ. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Maka mereka musyfiqin mimma fih. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Duhai kiranya, celaka aku. Bagaimana catatan ini tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar? Semuanya tercatat di dalamnya, semuanya dihitung. Gelisah, ketakutan para mujrimin. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka dapati apa yang mereka perbuat di dunia hadir di situ. Semua perbuatannya tercatat di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendzalimi siapapun. Allah perlakukan secara adil. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amal kalian sendiri, aku cuma ngitung, kata Allah. Menghitung amalan kalian. Tsumma uwaffikum, kemudian aku balas kalian. Maka siapa yang mendapatkan kejelekan, fala yalumanna illa nafsah. Siapa mendapatkan kejelekan, jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Kenapa aku berbuat begini? Kenapa aku berbuat begitu? Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu akan diganti bumi dengan bumi yang lain, dan juga langit-langit. Wa barazu lillah, dan mereka akan tampak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid Al-Qahhar. Dalam ayat lain Allah katakan rafi'ud darajat, yang sangat tinggi derajatnya. Dzul 'arsy, pemilik 'arsy, yulqir ruh min amrih, yang memberikan ruh dari perintahnya. Ala man yasha, kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan dicukupi, yang akan dibalas setiap kalian, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang dia perbuat. Tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, akan ditepati balasannya bagi setiap jiwa, ma kasabat, apa yang dia perbuat. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Siapa yang tidak percaya dengan yaumul hisab, maka mendapatkan hisab yang jelek. Siapa yang tidak percaya pada hari kiamat, maka dia mendapatkan kebinasaan, kengerian yaumul qiyamah. Siapa yang tidak beriman kepada hari perhitungan, maka dia tidak akan dimudahkan hitungannya. Siapa yang tidak percaya dengan semua itu, maka dia kufur. Dia akan dibuktikan oleh Allah, dihadapkan kepada naran talamma. Dan itu jazaan wifaqa. Jangan bilang terlalu kejam. Itu sangat-sangat adil. Dia tidak percaya, Allah azab supaya percaya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakan apa yang kalian kerjakan sendiri. Dzuq innaka antal aziz. Silakan rasakan. Bukankah engkau orang yang terhormat di dunia? Bukankah engkau dulu orang yang sombong di dunia? Rasakan azab dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang mereka sangka di dunia. Qulibina azakum, dan itu namanya keadilan. Rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasab yaumal qiyamah illa halak." Atau riwayah udzib. Tidaklah seorang pun dihisab pada hari kiamat kecuali pasti akan diazab. Faqultu, saya katakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah taala, bukankah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam menjawab, innama dhalikal 'ardu ya Aisyah, itu hanya ditunjukkan. Wa laysa ahadun yunaqash al-hisab yawm al-qiyamah illa 'udzib. Tidaklah seseorang dihitung, dihisab pada hari kiamat kecuali pasti akan diazab. Berarti hisaban yasira hanya al-'ardu, hanya ditunjukkan saja. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Yani annahu law nuqish aw naqasha fi hisabihi li'abidihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Karena kalau Allah hitung dalam hisabnya seorang hamba, maka dia akan diazab dan Allah tidak zalim. Walakinnahu ta'ala ya'fu wa yassah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaklumi. Ini khunilin na'azakumullah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat jelas. Dzalikil 'ardu. Karena kalau dihisab, dihitung pasti akan diazab. Khunilin na'azakumullah. Kebaikan-kebaikannya dia perbuat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dihitung. Bukankah itu dariku? Kebaikanmu, amal solehmu, ibadahmu, ini orang yang paling soleh. Yang paling solehnya. Bukankah itu dariku? Bukankah itu semuanya aku yang berikan taufik? Bukankah semuanya aku yang berikan? Selesai. Semuanya dari Allah SWT. Taib, sekarang kemaksiatanmu. Bagaimana? Mau dimaklumi dari sisi mana? Sudah dikasih kemudahan untuk beramal baik, engkau beramal jelek. Sudah diberi taufik, diberi kemudahan untuk beramal saleh, sudah diajarkan ilmu, sudah diutus seorang rasul, sudah diturunkan kitab-kitab, tapi kau berbuat dosa. Bukankah sudah ada para dai yang menjelaskan? Bukankah sudah ada para ustaz yang menasehati? Bukankah ada temanmu yang baik mengatakan jangan? Bukankah? Tidak ada alasan. Qulibina na'azakumullah. Maka kalaupun diazab, Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mengalahkan kemarahannya. Rahmat Allah mengalahkan kemarahannya. Dan Allah katakan wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah tuliskan atas dirinya rahmat. Maka Allah maafkan, Allah ampuni, Allah kurangi, Allah tidak lipatkan. Allah tutupi, Allah sembunyikan, Allah maafkan. Wa huwa arhamur rahimin, dan inilah sifat Allah Subhanahu wa taala, afuwun ghafur. Wa fi sahih, dan dalam kitab sahih disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innan nasa yus'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwala man yufiq. Nanti pada hari kiamat semua orang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yus'aqun. Sa'iq adalah ketika takut dengan sesuatu atau kaget dengan sesuatu, dia syok kemudian tidak sadarkan diri. Fa'akunu awwala man yufiq, sedangkan aku adalah yang pertama kali sadar, kata Rasulullah sallam. Fa'idha Musa akhidun biqa'imatil arsy, ternyata aku lihat Musa sudah bergantung di tiang arsy. Fala adri afaqa qabli, aku tidak tahu apakah dia yang bangkit duluan sebelum aku atau aku sebelum dia. Ini hampir bersamaan. Am juziya bisa'atin yawmat tur, atau juziya yakni bersamaan dengan sa'qah yawmat tur. Demikian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Naam. Wa hadha as-sa'iq fi mawqif al-qiyamah. Idza ja'a Allah li fasl al-qada', dan sa'iq yang ini adalah sa'iq ketika di tempat berkumpulnya mereka di mahsyar, yaum al-qiyamah. Ketika Allah datang untuk menyelesaikan urusan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Washraqatil ardu binurih, ketika bumi bercahaya terang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fa hina idin yus'aqul khalaiqu kulluhum, hari itu semuanya enggak sadarkan diri. Dan yang pertama sadar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qil, kalau dikatakan kaifa tasna'un biqalihi fil hadis innan nasa yus'aquna yawmal qiyamah fa akunu awwala man tanshaqu anhu al-ard. Fa'ajidu Musa batisan biqa'imatil arsh. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan ini, ada hadis yang berkata manusia nanti tidak sadarkan diri pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama terbuka bumi ini, mengeluarkan aku, ini pertama kali dibangkitkan. Fa'ajidu Musa batisan biqa'imatil arsh, dan aku mendapatkan Musa sudah bergantung biqa'imatil arsh, di tiang arsh. Sepertinya kalau lihat hadis ini dari dunia. Di dunia bukan di mahsyar. Bagaimana? Qila la raiba anna hadha lafaz qad warada hakadha wa minhu nasha' al iskal. Tidak ragu lagi, memang lafaznya seperti itu dan terjadi perbincangan tentang masalah tersebut, dan terjadilah al iskal, kesulitan beberapa ulama. Walakinnahu dakhala fihi 'ala rawi hadis fi hadis. Farakkaba bainal lafdaini, tetapi sepertinya itu adalah tercampurnya satu hadis dengan hadis yang lain. Hadis yang ini masuk ke hadis lain. Farakkaba bainal lafdain, maka tercampur antara dua lafaz. Fajaa hadzanil haditsani hakadha, akhirnya datanglah hadis yang seperti itu. Ahaduhuma annan nas yus'aquna yawmal qiyamah fa akuna awwala man yufiq. Ini hadis pertama. Nanti manusia yawmal qiyamah, lihat kalimatnya, yaumul qiyamah yus'aqun, mereka pingsan tidak sadarkan diri, dan aku adalah yang pertama sadar, yang sudah lewat. Hadis kedua, ana awwalu man tansyaqu anhu al-ardu yaumul qiyamah, bahwa aku nanti adalah yang pertama dibangkitkan dari muka bumi yaumul qiyamah. Sungguhnya berbeda dua hadis ini. Pertama dibangkitkan Rasulullah, dan nanti ketika tidak sadarkan diri di mahsyar, yang paling pertama sadar juga Rasulullah SAW. Akhirnya tercampur dua hadis tadi dalam satu hadis. Fadakhala 'ala rawi hadzal hadis fil akhar. Demikian kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa mimman nabaha 'ala hadza Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, di antara yang mengingatkan masalah ini bahwa ini tercampur dua hadis adalah Imam Al-Mizzi rahimahullah. Gurunya Ibnu Katsir rahimahullah. Wa ba'dahu Syekh Samsuddin Ibnu Al-Qayyim, yang juga mengingatkan seperti itu adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa syaikhuna, dan juga syekh kami Syekh Imad Imaduddin Ibnu Katsir rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wa kadzalika ishtabah 'ala ba'd ar-ruwah, demikian pula tersamar antara beberapa rawi, maka berkata fala adri afaqa qabli am kana mimman istathna Allah 'azza wa jalla. Aku tidak tahu apakah dia Musa alaihissalam sudah sadar sebelumku atau dia termasuk yang dikecualikan, artinya tidak pingsan. Wal mahfuz alladhi tawata'at 'alaihi riwayat sahihah, yang mahfuz adalah yang saling mendukung antara riwayat-riwayat yang sahih, yaitu yang pertama tadi. Aku tidak tahu apakah dia bangkit lebih dulu atau berbarengan denganku. Wa alaihi al-ma'na as-sahih. Dan itu makna yang sahih. Fa inna sa'q yaumil qiyamah litajallillah li'ibadihi. Karena sa'q ketika itu adalah ketika Allah menampakkan dirinya. Maka tidak ada yang dikecualikan, semuanya enggak sadarkan diri. Idza ja'a li faslil qada, fa Musa alaihi salam in kana lam yus'aq ma'ahum fa yakunu qad juziya bi sa'qati yaumin tajalla rabbuhu lil jabali faj'alahu dakka faj'ala sa'qata hadha at-tajalli 'iwadan an sa'qatil khalaiq litajalli rabbihi yaumil qiyamah fata'ammal hadha al-ma'na al-'azim wa la tahmiluh. Kata beliau, karena sa'qah yaumil qiyamah adalah ketika Allah menampakkan dirinya. Dan Musa alaihi salam kalaupun dikecualikan, karena Musa sudah pernah terkena sa'qah di dunia ketika berkata, ya Allah perlihatkanlah dirimu kepadaku. Maka Allah tampakkan kepada gunung, maka Musa melihat gunung itu sudah sa'iqah. Wallahu ta'ala a'lam. Fata'ammal hadal ma'na yaumil qiyamah. Nuwasil insyaAllah fi darsil qadim billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.